Jika kau pun tak bisa beralih dari masa lalu yang menghantuimu, karena sungguh ini tidak adil. Bukan maksudku menyakitimu, panjang yang pernah aku lalui. Tolong yakinkan saja raguku. Pergi saja engkau, pergi dariku. Biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski saja.